Apa hukumnya jual beli dengan sistem dropship? Dropship yang saya pahami, ya, yaitu bahwa misalnya saya sebagai penjual, kemudian di sana ada produsen, kemudian di sana ada pembeli. Saya sebagai penjual belum punya barang, cuma saya tahu di sana ada produsen barang-barang tertentu. Kemudian saya tawarkan kepada pembeli, biasanya lewat internet, ya, jual beli online lewat internet, ditawarkan kepada pembeli, saya punya atau saya menjual barang ini, ini dan ini. Akhirnya pembeli tertarik dan membeli. Maka terjadilah transaksi antara saya sebagai penjual dengan pembeli tersebut. Ya. Kemudian mungkin uang ditransfer kepada saya, maka saya kemudian mengatakan kepada produsen, ya, tolong kirim barang ini dan ini langsung ke fulan. Ya, saya beli kepada Anda, saya bayar, tapi jangan dikirim ke saya. Barang langsung dikirim ke sana, yaitu yang membeli dari saya. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan jual beli dropship seperti itu, maka cara ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dua hal paling tidak yang menyebabkan terlarang. Yang pertama, bahwa ketika saya berjual beli dan saya sebagai penjual, jelas saya sebagai penjual, maka saya ketika itu menjual barang yang belum saya miliki. Sementara Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Nah, Nabi melarang. Dan hikmahnya jelas. Hikmahnya jelas. Apa hikmahnya? Di antaranya, kalau dari contoh yang kita contohkan tadi, misalnya kita sudah transaksi, sudah jadi, uang sudah dikirim, kita menghubungi produsen, ternyata sekarang sudah enggak produksi, sudah habis, sudah enggak produksi lagi. Waduh, terus gimana saya dengan pembeli saya? Cari barang lain enggak ada, itu satu-satunya pabriknya di situ, enggak ada yang lain. Nah, sudah, ya, terjadi masalah nanti antara saya sebagai penjual dengan si pembeli yang merasa dia dibohongi. Katanya punya barang, mana? Nyatanya enggak ada. Ternyata memang enggak punya, dia hanya mengandalkan dari produsen yang ternyata seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak terwujud keharusan penjual menjual barangnya setelah dikobet. Dikobet, kobet itu kalau terjemahannya, ya, asalnya biasa kita terjemahkan memegang, ya, kobato yakbi itu memegang. Artinya di sini maksudnya menguasai. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ta'aman hatta tastawfiyah. Ini salah satu hadis tentang qabd. Kamu jangan jual makanan sampai kamu yakni sudah menguasai dulu. Jadi jangan kamu beli barang belum kamu pegang, belum kamu kuasai, sudah kamu jual lagi. Harus kamu kuasai dulu baru kamu jual. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya juga sama dengan tadi, kurang lebih. Kalau kita berani-berani menjual sesuatu yang belum kita kuasai, siapa tahu ternyata di tengah jalan sudah kandas, nggak tahu kemana. Baru pengiriman belum kita kuasai, sudah kita jual. Kemana barangnya? Raib, nggak tahu kemana. Ternyata sama yang membawa dibawa lari kemana. Siapa yang mau disalahkan? Ya, dia nyalahkan kita, kita nyalahkan dia, dia juga merasa salah. Saya kan sudah kirim. Loh, kok gak sampai ke saya? Ya, gak mau tahu, sudah saya kirim. Loh, gak, saya kan sudah kirim uang, transfer. Ya, barang sudah saya kirim. Terus gimana? Yang kirim siapa? Fulan-fulan, kemana? Gak tahu kemana. Waduh. Masalah. Terus, bagaimana saya dengan pembeli saya? Sudah minta barang yang lain, sudah habis. Waduh, mumet lagi. Ya. Jadi Islam apa namanya, betul-betul menjaga ini, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Makanya jangan berani-berani menjual sesuatu yang belum kamu kuasai. Kuasai dulu, baru jual. Nah, dua hal ini dalam jual beli dropship tidak terwujud. Makanya ini termasuk jual beli yang terlarang. Ya. Allahu a'lam.